hidupku bagaikan keringnya dunia. Tandus tak ada cinta, hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sempat letih, ku kan mencarinya, seseorang yang ku cinta. Kita bersama tuk selamanya. Sampai akhir sang waktu, kita bersama tuk selamanya.